bermanfaat. Baik, segera kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab, pertengahan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Berarti Ramadan tinggal 1,5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci tersebut. Di masjid yang kita cintai ini, setiap bulan Ramadan selalu mengadakan buka puasa bersama. Setiap bulan Ramadan selalu mengadakan buka puasa bersama. Dan biasanya jamaah sekalian ikut berpartisipasi di situ. Ya. Dengan apa yang bisa dia berikan. Ya. Ada yang dengan snack, ada yang dengan minuman, ada yang dengan nasi, ada yang dengan uang, bebas. Ya. Supaya tidak numpuk-numpuk, ya, di waktu yang sama, di hari yang sama, maka kita membuat semacam jadwal. Ya, membuat semacam jadwal yang masing-masing dari jamaah sekalian menyesuaikan kondisinya. Kalau dia bisanya di awal silakan, bisanya di pertengahan silakan, bisanya di akhir juga silakan. Bisanya snack silahkan, bisanya makan silahkan, terserah. Nanti ibu-ibu di depan pintu keluar, ya, di depan pintu keluar masjid ada petugas yang sudah menyiapkan table, ya, table apa namanya, hari-hari, ya. Mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Kemudian berikut dengan nama, terus apa yang pengen diberikan, porsinya berapa, sehingga nanti masing-masing dari kita akan bisa memberikan sesuai dengan keluangan masing-masing, ya, waktunya, kemudian bentuknya apa. Jadi nanti setelah pengajian silakan bisa, yang berminat silakan bisa mendaftarkan diri di pintu keluar masjid. Ini pengumuman sedikit sebelum kita memasuki tema hari ini. Adapun pengajian kita hari ini masih mengangkat tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 188 dengan judul Menggali Potensi Anak. Apa judulnya? Menggali Potensi Anak. Ketika kita mencermati kehidupan para sahabat, sahabatnya siapa? Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka kita akan temukan bahwa mereka itu punya keunggulan yang beragam. Antara satu orang dengan orang yang lain, keunggulannya bisa beda-beda. Contoh misalnya, ada yang jadi pemimpin. Seperti siapa? Seperti empat khulafa'ur rasyidin. Sinten itu? Abu Bakar. Terus sinten? Umar. Terus Uthman. Terus Ali radhiyallahu anhu. Ada yang jadi apa? Pemimpin. Kemudian ada juga yang jadi da'i. Da'i ini ku apa? Ustaz. Jadi juru dakwah. Contohnya kayak Mus'ab bin Umair. Sinten? Mus'ab bin Umair. Ada juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mus'ab dulu dikirim ke Madinah, sedangkan Mu'adz pernah dikirim ke Yaman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi napa? Dai, ada juga yang jadi sodagar. Napa, Bu? Sodagar. Sodagar yang kaya raya. Sinten niku? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saking ahlinya beliau dalam berbisnis, kata para ahli sejarah, seandainya Abdurrahman ini buka batu, ada batu gitu, dibuka gitu, di bawahnya ada apanya? Ada emasnya. Itu bukan beneran. Tapi sebagai sebuah perumpamaan betapa sangat ahlinya beliau dalam memilih lahan bisnis. Ya. Saking piawainya beliau dalam berbisnis, apapun yang dia bikin selalu menghasilkan. Sampai buka batu aja di bawahnya ada apa? Ada emasnya. Lagi-lagi ini bukan beneran ya, ini cuma bahasa kiasan aja. Abdurrahman bin Auf. Terus ada juga yang jadi panglima. Kenapa? Panglima perang. Yang sangat terkenal. Musuh baru dengar namanya sudah takut, sudah keder. Sinten itu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kalau jenengan punya anak, jangan kasih nama Khalid bin Walid ya. Mangobine ya. Kalau jenengan namanya Sugeng, berarti Khalid bin Sugeng. Ora keren ya. Yang jenengan jadi Walid disit. Nama jenengan Walid, baru anaknya jenengan Khalid bin Walid. Ya. Dan uniknya, menariknya apa? Masing-masing dari profesi tadi, pemimpin, terus apa tadi? Dai, terus apa? Sodagar, terus panglima perang. Itu masing-masing dari profesi itu mereka sangat gemilang di dalam menjalankan aktivitas tersebut. Jadi sangat menonjol. Khalid sebagai panglima sangat menonjol. Abdurrahman bin Auf sebagai sodagar sangat menonjol. Mu'adz, Mus'ab, dan para sahabat lainnya sebagai da'i begitu juga sangat menonjol. Apalagi para khulafa'ur rasyidin. Dan ini adalah sesuatu yang patut untuk kita cermati. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasilkan dengan izin Allah azza wa jalla manusia-manusia yang sangat ahli di bidang yang berbeda-beda. Dan itu dimulai dari lahirnya anak kita. Kalau kita perhatikan, anak-anak yang terlahir itu masing-masing itu punya potensi. Masing-masing itu punya minat. Masing-masing itu punya kecenderungan. Dan seringnya minat dan kecenderungan itu antara satu anak dengan anak yang lain sama atau beda? Beda-beda. Padahal bapak sama, ibune sama. Jenengan coba deh sekarang perhatikan. Jenengan punya anak 2, 3, 4. Coba perhatikan. Anak pertama punya hobi ini, anak kedua punya hobi ini, anak ketiga punya hobi ini. Lihat, satu anak dengan anak yang lain beda? Beda. Kesalahan sebagian orang tua itu memaksakan anak untuk melakukan sesuatu yang tidak dia minati. Bahkan ada sebagian orang tua yang mengharuskan anaknya sama kayak siapa? Kayak bapaknya. Berarti kalau bapaknya dokter, anaknya kudu dokter. Nek bapaknya pilot, anaknya kudu pilot. Nek bapaknya presiden. Orang kudu. Tidak harus. Ya. Jadi minatnya itu, satu anak dengan anak yang lain, itu beda-beda. Antara anak dengan orang tua juga tidak mesti sama. Dan ini, kalau boleh dikatakan, karunia. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai petunjuk awal. Untuk digunakan sebagai petunjuk awal bagi orang tua atau guru untuk menggali potensi anak. Jadi orang tua dan guru itu seharusnya memperhatikan, mencermati, mematakan perilaku anaknya. Jadi anak ini sukanya apa? Perhatikan. Kalau perlu, jenengan punya agenda, punya buku. Di situ jenengan itu menulis anak pertama, oh dia kesukaannya 1, 2, 3. Dan itu kesukaan itu kan gak mesti sama terus. Kadang sukanya ini, kadang sukanya itu. Tapi kalau kita catat itu, lama-lama akan ketahuan mana yang paling dominan dari hari-harinya. Jadi potensi anak, minat anak, dari satu anak ke anak yang lain itu bisa beda-beda. Nah, terus bagaimana kita menggalinya? Berikut beberapa langkah praktis, saya bawakan ada 3 langkah untuk menggali potensi anak-anak kita. Yang pertama, bangunlah pondasi yang kuat. Napa? Bangunlah pondasi yang kuat. Khalid bin Walid, panglima. Abdurrahman bin Auf, napa wau? Sadaqah. Mu'ad, da'i. Abu Bakar pemimpin. Beda-beda profesinya tapi punya kesamaan, punya persamaan dari 3 dari orang-orang itu. Apa persamaannya? Sama-sama punya keimanan yang kuat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menemukan potensi anak kita adalah bangun akidah yang kuat dalam diri anak kita. Supaya apa Ustaz? Supaya anak ini apapun profesi yang nanti akan dia jalani, dia tetap menjaga keimanannya. Kalaupun dia jadi polisi, maka polisi yang beriman. Kalaupun dia jadi insinyur, maka insinyur yang beriman. Kalaupun dia jadi dokter, maka dokter yang beriman. Kalaupun dia jadi presiden, dia juga jadi presiden yang beriman. Apapun profesinya, pondasinya harus kuat. Supaya enggak gampang korupsi. Ya, supaya enggak gampang terpengaruh dengan lingkungan buruk yang ada di sekitarnya. Dan juga jelaskan kepada anak, bangun pondasi yang kuat. Kemudian jelaskan kepada anak mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang buruk. Mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram. Mana hobi yang baik, mana hobi yang tidak baik. Jadi ini harus ditanamkan dulu. Ada sebagian pendidik dalam tanda kutip, itu membiarkan anaknya terserah bebas milih apa. Loh, anak ini harus dikasih pondasi dulu sebelum memilih. Karena aslinya manusia itu gak punya ilmu. Saat dilahirkan oleh ibunya, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Anaknya siapa? Anaknya petani atau anaknya ustad? Hah? Anaknya petani atau anaknya ustad? Semuanya. Mau anak petani, mau anak ustad, mau anak kiai, mau anak apa lagi? presiden, mau anak tukang becak, semuanya sama ketika keluar dari perut ibunya enggak tahu apa-apa. Lah, orang enggak tahu apa-apa kok suruh milih? Ya harus dibikin pondasi dulu yang kuat. Harus dijelaskan ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram. Setelah dia tahu mana yang halal, mana yang haram, baru kemudian kita melangkah ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Buatlah daftar minat dan bakat. Napa? Buatlah daftar minat dan bakat. Jadi anak itu ketika sudah belajar SMP, SMA, ya sudah tahu macam-macam pekerjaan, sudah tahu macam-macam aktivitas, bahkan mungkin sudah menjalani banyak dari aktivitas tersebut, kita kasih kertas. Kasih apa, Bu? Kertas. Di situ disuruh nulis jenis-jenis pekerjaan yang telah dia ketahui. Satu, nopo? Apa, Bu? Nomor siji? Ustad. Anaknya ustad sih. Ngertinya ustad. Ustad. Dua, nopo? Petani. Tiga, peternak. Empat, insinyur. Lima, presiden boy. Programmer. Yeah. Enam, insinyur. Tujuh, dokter. Suruh dia sebutkan profesi yang dia ketahui. Tulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai terserah sampai berapa. Sampai sepuluh, enggak apa-apa. Dua puluh, enggak apa-apa. Sudah? Setelah itu dia suruh ngasih skor. Skor siapa? Nilai. Nilainya itu dari 1 sampai 10. Dari berapa? 1 sampai 10. Berarti kalau dia suka banget nomornya berapa? 10. Kalau dia enggak suka banget nomornya? 1. Suruh dia kasih nilai. Dari berapa tadi, Bu? 1 sampai 10. Ya terserah dia, jenengan jangan paksa. Jangan paksa. Ya, dia nulis angka yang dia sukai, terserah. Ya, bisa jadi dia nulis di depan angka nama pekerjaan ustadz, bisa jadi nulisnya 5. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Biarkan aja dia nulis, terserah dia. Tahu-tahu di depan insinyur angkanya berapa? 10 misalnya. Enggak apa-apa, biarin aja. Sudah, dari sekian pekerjaan dia akan menulis angka yang menurut dia sesuai dengan apa yang dia rasakan. Bukan apa yang dirasakan oleh orang tua. Perhatikan baik-baik. Kita lagi mencari potensi anak atau orang tua? Anak. Kita lagi mencari potensi anak. Maka jangan paksakan anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua dulu. Yang penting dari daftar pekerjaan itu semua pekerjaannya halal. Semua pekerjaannya apa? Halal. Ini penting. Makanya langkah pertama tadi pondasi yang kuat. Jangan sampai nanti anak memasukkan di situ jadi artis padahalnya. Ya. Penting. Jadi supaya terscreening, ya, supaya terfilter pekerjaan-pekerjaan yang tidak cocok untuk anak kita dari pandangan agama kita. Dah. Sudah ya. Maka nanti ketika dia sudah kasih angka, maka akan keluar angka-angka yang tinggi. Tinggi itu berarti mulai berapa? 8, 9, 10. Langkah yang ketiga, ya. Ini udah langkah yang kedua ya. Kita pindah langkah yang ketiga. Apa yang dilakukan? Lakukan uji coba. Uji coba apa? Uji coba minat dan bakat. Tadi kita sudah katakan dari 20 profesi, ternyata yang skornya 8, 9, 10, ternyata cuma 5 misalnya. Cuma berapa? 5. Atau cuma 4 misalnya. Saya kasih contoh di sini ya. Di kolom bawah sendiri itu tabel. Ada berdakwah, ada bertani, ada arsitektur, ada apa? Masak. Masak. Bu, calanang masak-masak. Ada enggak, Bu? Banyak. Chef. Ngertos chef, Bu? Tukang masak lah, bisa. Ya, ahli masak. Itu banyak yang laki-laki. Ya, banyak yang laki-laki. Udah? Ternyata yang skornya 8 ke atas itu misalnya ada 4. Ada 4 pekerjaan. Berdakwah, bertani, arsitektur, memasak. Berdakwah berarti ustaz, ya. Bertani berarti apa? Petani, arsitektur berarti arsitek, kemudian memasak berarti apa? Chef, ya. Sudah. Setelah itu kita urut dari 10 ada berapa, 9 ada berapa, 8 ada berapa. Apa yang kita lakukan? Setelah ketemu yang paling diminati oleh anak, maka kita ajak anak untuk menggali lebih dalam tentang profesi itu. Menggali dalam tentang profesi berdakwah, menggali lebih dalam tentang profesi bertani, menggali lebih dalam tentang profesi arsitek, menggali lebih dalam tentang profesi memasak. Ajak anak untuk menggali lebih dalam. Caranya bagaimana, Ustaz? Kita sediakan buku-buku. Kita sediakan apa? Buku-buku di rumah. Kalau jenengan entah ya, mungkin ada yang pernah masuk ke rumah saya di ruang perpustakaan keluarga. Ya. Itu saya bikin buku-buku di rumah itu sesuai dengan sesuai dengan bidang studi. Ya, sesuai dengan bidang studi. Dua rak buku tentang pertanian. Dua rak buku tentang arsitektur. Dua rak lagi buku tentang kerajinan. Ya, kerajinan itu ya sulam, ya masak, ya macam-macam lah. Kerajinan jadi satu. Buku-buku tentang kedokteran, tentang tibu nabawi, tentang kesehatan. Terus buku-buku cerita, ya, buku-buku cerita. Terus ya buku-buku agama pastilah, ya. Buku-buku agama kita, saya juga sediakan ada beberapa rak gitu. Jadi, kita sediakan buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh anak untuk memahami profesi itu. Untuk memahami profesi itu. Biarkan anak membaca. Ini contoh. Menggali lebih dalam itu suruh baca apa? Buku. Contoh yang lain bagaimana, Ustaz? Suruh buka internet. Bukan apa, Bu? Internet. Tapi ditemani. Engko mbok malah dolanan apa? Game. Kon sinau malah dolanan game. Maka ditemani sama orang tuanya. Suruh dia buka di internet. Entah itu dia ngelihat di YouTube, entah dia itu browsing di web-web tentang pertanian atau tentang arsitektur, suruh dia buka. Dia suruh paham, suruh punya bayangan seperti apa. Kemudian cara yang ketiga, ajak anak untuk ketemu dengan ahli di bidang-bidang itu. Orang-orang yang ahli di bidang-bidang itu. Ahli berdakwah berarti siapa? Ustaz. Ya. Ahli bangunan berarti arsitek. Ahli pertanian ya berarti petani gitu ya. Kemudian ahli masak berarti chef. Ajak anak untuk ketemu dengan orang-orang tadi. Sudah? Ini adalah langkah pendalaman. Setelah anak mendalami, memahami ini pekerjaan apa, maka berikutnya adalah anak suruh nyoba satu persatu. Nyoba apa, Ibu? Nyoba bidang-bidang tadi. Dakwah misalnya. Anak tertarik dakwah. Suruh nyobanya bagaimana? Suruh anak bikin kayak gini nih. Apa ini? Niki napa niki? Materi pengajian. Yora enggak sedetil inilah, maksudnya orang angel-angel lagi ini. Maksudnya suruh dia bikin materi pengajian. Bukan pengajian satu jam, Bu. Paling ya cuma apa? Materi kultum. Yeah. Kultum berarti kuliah. Orang nanti 7 menit ya apa-apa. Yeah. 3 menit, 1 menit, enggak apa-apa. Suruh dia bikin materi, sudah. Setelah dia bikin materi, suruh dia menyampaikan materi itu. Ya jangan disuruh menyampaikan di masjid pengajian seperti ini, ya ora. Ya, Suruh dia menyampaikan materi itu di hadapan siapa? Bapak, ibu, kakak, adik, alias di dalam rumah. Suruh dia ngomong kayak gitu. Nanti dari situ kita akan mengetahui anak ini punya bakat atau tidak. Bu, bicara di depan umum itu gampang apa susah? Apa ya? Kalau orang enggak punya bakat, begitu bicara di depan umum, ngelihat orang banyak, apa yang terjadi? Grogi. Malah bisa-bisa meneng. Yang lebih parah dari itu, ngompol. Iya. Karena jangan dipikir bicara di depan umum, apalagi di hadapan orang banyak, itu sesuatu yang gampang. Enggak. Psikologisnya itu akan terpengaruh. Yeah. Tapi ketika anak ini, Masya Allah, ngomong di hadapan bapaknya, hadapan ibunya, pede. Napa bu? Pede, percaya diri. Dan lancar ngomongnya. Oh, berarti ini anak punya napa? Bakat. Nah. Kemudian kita coba misalnya anak ini nulis bertani angkanya 9. Oh, ini anak suka bertani tuh. Setelah dia baca buku-buku tentang pertanian, tentang nanam ini, nanam itu, ajak anak untuk nanam pohon. Ajak anak untuk apa? Nanam pohon. Dan tentunya sebelum nanam pohon, kan menyediakan media tanam dulu. Media tanam itu bisa tanah, bisa sekam, bisa kohe. Nopo kohe? Kohe. Kotoran hewan. Segampangannya bribil. Nek kohe kan manjan keren ya. Bribil jane. Ya. Ketika anak ini ya, ketika anak ini disuruh nyampur tanah, terus sekam, terus kohe, dia ini jijikan apa enggak? Karena kan ketahuan. Anak ini minat, dia biasa aja santai, dia campur baik dengan tangan, dengan alat, dia melakukannya dengan enjoy. Dia menikmati. Ada anak yang baru ngelihat bribile wis apa? Wis apa iki jenenge orang begidik gitu. Sudah ora. Ada sebagian seperti itu. Nah, ya akan kelihatan ini. Dah, nanam, kemudian sudah bikin media, nanam pohonnya, terus dikasih tahu ya. Apa yang mesti dilakukan setelah nanam, misalnya disirami setiap apa sekali, 2 hari sekali kah? Ya. Kemudian kalau sudah tumbuh rumput, diapakan rumput-rumputnya? Coba perhatikan anak ini. Kalau dia diajari, misalnya, nak, kamu sudah nanam ya, bagus. Habis ini yang mesti dilakukan adalah nyirami dan merawat. Coba perhatikan anak ini. Anak ini nyiraminya rutin atau tidak? Ngerawatnya rutin atau tidak? Kalau seandainya anak ini diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia langsung jalan sendiri. Pekan depannya dia sudah nengok tanamannya, dia lihat tanamannya tambah besar atau tidak, kemudian responnya kayak apa, apakah dia laporan sama bapaknya, sama ibunya atau tidak. Kalau misalnya dia laporan sama bapaknya, sama ibunya, bi, umi, ya, ibu, alhamdulillah, pohonku tambah tinggi. Oh, berarti ini anak punya ketekunan di dalam merawat tanaman. Tapi kalau misalnya anak ini blas, nandur, terus apa? Gak pernah peduli dengan tanamannya. Ini berarti anak gak punya apa? Bakat jadi petani. Dah, ini kalau tani. Kalau masak gimana? Suruh anak nyoba masak. Kita sebagai orang tua menyediakan buku tentang resep. Coba nak, kamu sukanya apa? Saya sukanya opor. Apa bu? Opor. Opor apa nak? Opor ayam. Udah kita sediakan bahan-bahannya. Kita sebagai orang tua ikut mendampingi anak tersebut. Kita lihat nih kayak gini caranya nak, di apa bumbu-bumbunya dibersihkan, disiapkan dulu, dikupas, kemudian diulek dulu, setelah diulek diapakan, coba perhatikan. Setelah itu kita sebagai juri. Juri untuk apa? Juri untuk mencicipi apakah rasanya enak atau tidak. Ternyata rasanya enak. Atau sebaliknya, ternyata rasanya embu apa gitu, kolek apa apa opor gitu ya. Maka dari situ kita akan tahu anak ini memang betul-betul punya potensi di bidang itu atau tidak. Dan ketika anak mencoba berbagai macam bidang itu, kita harus sabar. Sabar di dalam menemani anak kita. Kenapa Ustadz? Karena kalau sampai kita berhasil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala membantu anak kita untuk menemukan potensinya, insya Allah anak ini akan hidup dengan bahagia. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang melakukan aktivitas yang dia sukai, senang apa betul? Senang. Ketika orang bekerja menjalankan sesuatu yang disukainya, hatinya akan bahagia. Sehingga ketika dia bekerja, bekerja dengan perasaan riang gembira, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang melakukan aktivitas yang dia tidak sukai. Kalau dari kecil dia sudah ketahuan kemana potensinya, nanti sekolahnya itu akan menyesuaikan dengan potensi tersebut. Dan betapa banyak anak-anak yang sekolahnya gak nyambung dengan pekerjaannya. Betul? Betul. Ya. Jurusannya jurusan pertanian. Jurusan apa? Pertanian. Gede-gede jadi apa? Tukang bangunan gitu. Kan orang nyambung gitu loh. Mungkin dulu ketika milih jurusan pertanian, dia cuma ikut-ikutan temennya mungkin. Ya, bisa jadi seperti itu. Sering sekali kasus pekerjaan apa, pendidikannya apa. Tidak nyambung antara profesinya dengan apa? Dengan pendidikannya. Tapi kalau dari kecil kita sabar untuk membimbing anak menemukan bakatnya, maka insya Allah ketika sudah ketemu bakatnya, saat dia menjalankan pendidikan, kita bisa arahkan, nak, kamu tuh bakatnya di sini. Kamu milih nih jurusan ini. Sehingga nanti betul-betul akan expert, akan ahli di bidang itu. Dan dia akan menjalani pekerjaan itu dengan hati yang lapang. Dah. Maka skornya kayak gini ya. Jangan lihat di tabel ya. Ada berapa kolom di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa kolom? Ada 6. Kolom pertama nomor. Kolom kedua bidang. Ya, bidangnya apa yang diminati. Kolom ketiga apa? Skor minat. Jadi minat ini berdasarkan penilaian anak sendiri. Dia yang menilai. Dia saya sukanya apa? Ngasih angka sendiri. Nah baru kemudian mulai dari skor bakat. Itu kita yang orang tua yang menilai. Bakatnya anak begitu atau tidak? Ketika dia katakan saya suka berdakwah, coba dicek ketika dia menyampaikan materi dakwah itu, dia memang punya bakat di bidang itu atau tidak? Kayak tadi saya katakan, dia lancar atau tidak ngomongnya, kemudian dia itu ahli grogi atau tidak. Contoh tadi ketika disuruh nanam pohon, setelah itu dia rawat atau tidak? Kalau dia rawat berarti dia punya bakat. Ya. Itu skor nopo? Bakat. Terus skor konsistensi. Konsistensi itu berarti sering atau rutin atau tidak. Atau cuma sekali dia melakukan itu, habis itu dia gak tertarik lagi. Berarti itu konsistensinya rendah. Dia bosenan atau tidak? Oh enggak, dia untuk menjalankan ini seneng banget. Bahkan tiap hari dia minta untuk menjalankan profesi itu atau pekerjaan itu. Maka berarti itu skor konsistensinya tinggi. Dah. Baru terakhir apa bu? Rata-rata. Dari angka ini di rata-rata, yang paling tinggi yang mana? Ada yang 8,6, ada yang 8, ada yang 8,3, ada yang 7. Berarti yang paling tinggi itulah bakat, insya Allah bakat anak kita yang paling tinggi di situ. Ketemulah misalnya. Dan ini kan cuma contoh ya Bu ya. Bisa jadi putra njenengan itu skornya paling tinggi bukan dakwah, tapi skornya paling tinggi nopo? Masak misalnya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting pondasinya sudah kuat. Yang penting pondasinya sudah kuat. Karena chef kalau pondasinya kuat, nanti bahan masaknya pakai apa? Hah? Pakai babi. Nanti masak apa pakai apa namanya itu yang bisa murub? Pakai khamr. Apa khamr? Pakai wine. Ya, pakai apa? Wine. Ya, supaya lebih kerasa. Nanti jangan-jangan pakai ganja. Ya, itu kalau pondasinya enggak kuat. Makanya pondasi harus nomor satu. Nah, setelah seperti itu maka akan ketahuan. Ustaz, kalau ternyata skornya nomor 1 dan nomor 2 itu sama misalnya. Berarti anak ini punya bakat di dua bidang, bukan cuma satu bidang. Jenengan perhatikan, kalau ternyata dua bidang itu ternyata adalah dua bidang yang bisa berjalan bersama-sama, maka tidak masalah. Misal, dia suka dakwah dan suka bertani. Bisa enggak ustadz bertani? Bisa enggak? Bisa, berarti tidak masalah. Pagi-pagi dia bertani, sore dan malam dia berdakwah. Mungkin atau tidak? Mungkin, tidak masalah. Oh ternyata enggak nyambung antara pertama dengan kedua. Lah kalau enggak nyambung ya suruh milih aja. Dari dua profesi itu mana yang lebih dia sukai. Ini adalah tema kita hari ini. Judulnya apa Bu? Menggali potensi anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu, silakan bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi anak laki-laki yang berusia 17 tahun kemudian berencana untuk mengisi liburan sekolah dengan menjadi supir online. Supir online. Katanya ingin mendapatkan pengalaman saja. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertama saya enggak terlalu tahu persis sistemnya. Ya, saya enggak terlalu tahu persis sistemnya syar'i atau tidak. Ya, jadi sopir pekerjaan-pekerjaan ojek online yang saat ini ada di negeri kita, saya enggak tahu sistemnya kayak apa. Maka saya enggak akan bahas tentang sistemnya, tapi saya akan menyampaikan bahwa bekerja sebagai ojek, sebagai pengemudi ojek, halal atau haram? Halal. Halal. Ya. Jadi hukum aslinya enggak apa-apa, boleh. Anak pengen punya pengalaman jadi sopir ojek, enggak apa-apa. Jangan merasa, wah masa ojek kesannya apa? Kesannya kok kayak apa gitu. Jangan. Yang penting halal. Tapi tentunya sebagai orang tua perlu memberikan rambu-rambu. Contoh, misalnya anak ini laki-laki, kok tahu-tahu ada yang pesen penumpangnya nopo perempuan. Penumpangnya perempuan. Udah perempuan masih muda pula. Waduh, gawat ini. Maka kalau kayak gitu anak kasih tahu, nak kalau sudah seperti ini maka kamu bilang aja enggak bisa gitu. Bilang aja enggak bisa. Jadi ada rambu-rambu yang harus diajarkan kepada anak. Terus adab etika, ya kamu harus bersabar, ya harus halus tutur katanya ketika melayani pelanggan, ya jelaskan adab-adabnya, etikanya dan seterusnya. Jadi enggak apa-apa insya Allah. Tapi saya bukan bahas tentang sistemnya. Saya enggak tahu sistemnya apakah ada yang melanggar aturan agama atau tidak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika ada anak yang memiliki bakat bawaan seperti suaranya indah, kemudian senang menari dan pandai melukis, atau bakat-bakat yang di zaman sekarang mudah sekali menjadi fitnah dengan adanya medsos, Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau suaranya merdu, maka arahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Bukankah ketika kita diimami oleh imam yang suaranya merdu, enak atau tidak? Enak. Dibanding diimami oleh orang yang mungkin nada dan iramanya kurang merdu. Jadi diarahkan ke situ. Oh, dia suka melukis. Arahkan untuk melukis hal-hal yang tidak melanggar aturan agama. Ya. Banyak kok. Ya. Sekarang banyak. Misalnya bikin logo, bikin gambar pemandangan, bikin arsitek bangunan. Itu banyak. Ya. Ya enggak apa-apa ya, cerita ya. Saya sejak kecil itu sukanya gambar. Jadi suka oret-oret, ya suka gambar, suka bikin tulisan. Dari kecil seperti itu. Begitu belajar di Madinah, ya, jadi tahu, oh ternyata ada yang boleh digambar, ada yang tidak boleh digambar. Ada yang boleh digambar, ada yang tidak boleh digambar. Kalau makhluk hidup jangan, kalau selain itu maka fleksibel tergantung tujuannya. Akhirnya setelah saya tahu itu, saya arahkan jiwa seni saya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, contoh misalnya mendesain taman, ya, mendesain bangunan. Ya. Masjid ini ya salah satunya, ya saya punya andil lah. Ya saya bukan yang gambar detailnya, cuman saya punya ide, oh masjid ini bentuknya bintang persegi berapa ini? Persegi berapa? Persegi 8. Ya, bintang persegi 8. Kemudian temboknya ini bentuknya kaligrafi. Dari depan itu kelihatan unik. Ya, kemudian bangunan-bangunan pondok, pemilihan lusternya, kemudian desain fasadnya, mukanya. Makanya tadi saya cerita, di rumah itu buku tentang arsitektur bangunan itu banyak banget. Saya punya berapa rak. Karena memang saya punya jiwa, saya punya hobi seni. Gitu. Cuman seninya ini nanti diarahkan kepada hal-hal yang tidak melanggar apa? Aturan agama. Yeah. Dan ini bisa diarahkan kepada anak tadi. Jam berapa itu? 2 menit lagi. Sudah habis. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.